من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Saudara-saudaraku jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ikut meramaikan ibadah yang diselenggarakan di Masjid Al-Barakah, masjid yang kita lihat sebagai suatu masjid yang makmur. Mana makmur di sini diambil kata bahasa Arab dalam bahasa Indonesia ada makmur. Makmur dari kemudian istilahnya atau kemudian konotasinya diinginkan berkecukupan, kaya, kemudian yaitu sejahtera. Kalau makmur itu ya luas sekali, makmur itu ramai, diramaikan. Masjid ini alhamdulillah dari sisi fasilitasnya insya Allah cukup. Namun berapa banyak masjid yang kemudian dari tidak dari sisi fasilitas tidak terkurangkan, namun kemudian tidak makmur dari sisi jamaah. Dan alhamdulillah masjid ini adalah suatu masjid yang makmur dilihat dari dua sisinya, dilihat dari fasilitasnya dan juga dilihat dari jamaah yang kemudian meramaikan masjid itu. Terus banyak ramai alhamdulillah yang insya Allah ketika seorang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi kemudian memakmurkan dari sisi yaitu dan fasilitasnya kita membangun masjid tersebut, yaitu kemudian memakmurkan dari sisi fasilitasnya, atau mungkin dari sisi yang kedua menghidupkan masjid tersebut dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Itu semua biarlah kita ada dan kita memohon kita termasuk dari golongan tersebut adalah menunjukkan keimanan yang ada dalam diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguhnya orang yang kemudian memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman pula kepada hari akhir. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di dalam majlis ini memang tidak saling karena keimanan ini untuk memperkuat dan memperkokoh Islam kita dengan ilmu syar'i. Dan saudara-saudaraku yang semoga dijaga oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedang kita bahas pada kesempatan ini melanjutkan apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu mengenai keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan rukun iman yang keenam. Rukun iman yang terakhir, namun kemudian bukan berarti rukun iman yang kemudian tidak penting, namun juga tetap sangat penting bagi seorang hamba untuk betul-betul mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebenar-benarnya keimanan. Adalah saya sebutkan pada kesempatan yang terbaru bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ada empat tahapan dan itu semua harus kita imani. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, jauh sebelum terjadinya. Kemudian yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan ketetapan takdir tersebut 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kemudian tahapan yang ketiga bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkeinginan, berkehendak untuk mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan tadi. Kemudian tahapan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan mewujudkannya sehingga terjadi dan kemudian betul-betul realisasi terwujudnya di alam semesta ini. Inilah tahapan-tahapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semuanya harus kita imani. Maka tidak dikatakan seorang yang beriman terhadap takdir Allah Al-Qadha wal-Qadar, seorang yang kemudian menafikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala semua yang terjadi. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui itu yang telah terjadi. Maka orang yang seperti ini ada pada zaman para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Iraq, di negeri Kufah atau Basra, antara Kufah atau Basra, Allah alam. Dalam pada cerita pertama dari Sahih Muslim, ceritanya panjang. Kemudian ada dua orang dari kalangan tabi'in yang kemudian ini bertanya kepada para ulama, bagaimana kemudian pendapat seperti ini? Lihat keadaan kaum salaf ketika ada sesuatu tentang permasalahan agama yang mereka tidak mengetahui benar atau salahnya, mereka ini crossing. Terus orang yang lebih tahu, yaitu kepada para ulama yang pada tahun 11 para sahabat, masih banyak para sahabat. Akhirnya mereka istilahnya berbelai-belai di belai-belai untuk kemudian apa? Berangkat berhaji untuk bertanya tentang permasalahan ini. Siapapun mereka kemudian bisa bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Maka berarti mereka bertemu dengan dan bertanya tentang orang yang seperti ini yang mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengerti, tidak mengetahui tentang suatu permasalahan atau suatu kejadian kecuali setelah terjadinya. Sama seperti manusia sebelum terjadi tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian setelah terjadi, oh terjadi seperti ini, yaitu kemudian kaget atau kemudian terkejut dan lain sebagainya. Ada yang menyangkakan yang seperti ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu akan terjadi kecuali setelah perkara tersebut terjadi. Kalau sekalian kepada yang iman bin Umar disebutkan bahwasannya sebetulnya orang-orang tersebut yang meyakini dekat akhir yang ini adalah orang-orang yang terlihat memiliki ilmu zahir yang memiliki ilmu. Tanyakanlah para talibu, orang yang tersebut, yaitu pembaca Al-Quran dan sebagainya, disebutkan kepada yang umat. Tapi mereka mengatakan bahwasanya Al-Amru Unuh, bahwasanya perkara itu baru. Artinya, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengetahui kejadian suatu perkara setelah terjadi. Maka itu Umar segera menghindari tentang Akhirnya sebagai seorang ulama yang langsung belajar kepada Rasulullah SAW mengatakan, beliau mengatakan, apabila kalian bertemu dengan mereka mengatakanlah bahwasanya mereka berlepas diri dari Ibnu Umar dan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, berlepas diri. Apa maknanya? Mereka tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Taala. Keluar dari keimanan itu maknanya. Bagaimana kemudian usul begitu banyak dari yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Taala mengatakan segala sesuatu, kemudian mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Taala tidak mengatakan yang dituliskan terjadi kejadian tersebut. Maka ayat Muhammad telah pasti mereka. Mereka telah pasti tidak ada hubungan antara mereka dengan ayat Muhammad. Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW. Jadi kan poin yang ditekan menjadi kita berkarya untuk menjadi apa dari apa yang kita buat ini. Kau ini memperoleh takdir yang baik dan yang buruk. Jadi di bawah dari yang panjang oleh Allah, kau di Allah Maha tapi yang menjadikan saya tidak salah sih sebenarnya cuma potong tadi, potong ini. Itu normal. Kalau di Allah berkata-kata, kita mendengar para orang yang berkata-kata bahwa Allah selalu berkata tidak mengetahui sesuatu yang berkata saja. Tapi kemudian orang yang mengatakan bahwa Allah selalu berkata tidak berkata-kata atas apa yang menjadi di muka bumi ini, apa yang menjadi di alam semesta ini sebagaimana yang kita sampaikan pada kesempatan yang akan lalu, maka ini pun tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Taala dan sesuatu yang keimanan, tidak beriman kepada asalnya keimanan dan juga di antara mereka tidak beriman dengan asal yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa Taala yang menciptakan segala sesuatu tersebut. Yang jadi ini permasalahan, yang jadi kemudian terancam berpikir di dalam pemikiran mereka tidak membedakan antara kehendak dan kecintaan. Allah Subhanahu wa Taala memiliki irada, kehendak masyiah, dan Allah Subhanahu wa Taala memiliki al-mahabbah, kecintaan. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa Taala kehendaki belum tentu Allah Subhanahu wa Taala cintai. Namun sesuatu yang Allah Subhanahu wa Taala cintai belum tentu Allah Subhanahu wa Taala kehendaki, belum tentu Allah Subhanahu wa Taala wujudkan. Kalau mereka dijadikan satu, bahwa sesuatu yang Allah Subhanahu wa Taala kehendaki, ya Allah Subhanahu wa Taala cintai. Allah Subhanahu wa Taala mencintai keimanan, maka itu Allah Subhanahu wa Taala kehendaki dari manusia. Ketika terlihat ada orang-orang yang kufur, berarti Allah Subhanahu wa Taala tidak berkenan kepada kufur. Maka Allah Subhanahu wa Taala tidak mewujudkannya, karena Allah Subhanahu wa Taala tidak berkehendak. Itu di luar kehendak Allah Subhanahu wa Taala berarti di luar mereka. Karena menyamakan antara kecintaan dengan kehendak. Al-Masyiah dan Al-Mahabbah. Kalian dua perkara yang berbeda. Dua perkara yang berbeda. Maka kita jelaskan lagi tentang al-masyiah dan al-mahabbah. Tadi kita sebutkan bahwa sesuatu yang Allah Subhanahu wa Taala kehendaki, belum tentu Allah Subhanahu wa Taala cintai. Contohnya Allah Subhanahu wa Taala menghendaki bahwasanya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, siapa lagi yang bersama orang kafir? Ya, para pembesar orang-orang Quraisy tersebut, mereka berkumpul kumpulan. Itu Allah Subhanahu wa Taala kehendaki sehingga terjadi. Namun tidak Allah Subhanahu wa Taala cintai. Allah Subhanahu wa Taala menginginkan dari mereka itu beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Taala mengutus Rasul untuk kemudian mendakwahi mereka ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala meninggalkan syirik. Tapi tidak terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa Taala cintai tidak terjadi. Karena kemudian Allah Subhanahu wa Taala cintai, Allah Subhanahu wa Taala menginginkan mereka itu terima, tapi tidak terima, tidak terjadi karena tidak kemudian dikehendaki Allah Subhanahu wa Taala keimanan mereka. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa Taala kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa Taala cintai tidak mesti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa Taala kehendaki pasti terjadi, walaupun itu tidak Allah Subhanahu wa Taala cintai. Maka itu bagaimana antara al-masyidah dan al-mahabbah. Bisa terjadi, bisa jadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa Taala cintai begitu terjadi. Seperti keimanan orang yang beriman, keimanan Abu Bakar, keimanan Umar, Utsman, Ali, keimanan kita semua bismillah ta'ala kita Allah menolong beriman. Alhamdulillah, itu semua adalah berdasarkan kecintaan Allah Subhanahu wa Taala dan kecintaan Allah Subhanahu wa Taala. Kalau mereka tidak membedakan, ini juga masalahnya kenapa sudah mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Taala tidak menghendaki segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, dan bukan Allah Subhanahu wa Taala yang menciptakan, bukan Allah Subhanahu wa Taala yang menciptakan, menyamakan antara kecintaan dan yaitu kehendak. Menyamakan antara kecintaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Maka dengan mengetahui kalimat tahapan keimanan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Taala dan dalam menerangkannya diharapkan kita betul-betul bisa mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mengetahui bagaimana sih keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Taala dan keimanan sebenarnya benarnya. Dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Taala tersebut akan menghasilkan faedah yang besar bagi seorang manusia. Seorang yang meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, terjadi di dalam semesta ini, adalah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Taala, maka dia akan menjadi tenang hatinya menghadapi segala apapun yang terjadi di kehidupannya. Baik itu dia ingin berupa perkara yang menyenangkan ataupun perkara yang berupa musibah, perkara yang tidak menyenangkannya, dia akan tenang. Dia akan lebih besar untuk bersabar ketika ditimpa musibah, perkara yang tidak biasa, dia katakan hal. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Malah sabab musibah itu ilah dengan tidak akan kemudian menimpa suatu musibah itu kecuali dengan izin Allah. Wa man yu'min billah yang dikatakan dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa Taala berikan hidayah pada hari yang ini ditafsirkan oleh Qatadah. Surah Al-Mutasir dari Qatadah Al-Ja'in. Bosannya orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Taala dan dia itu yaitu apa? Wabiyu musibah musibah kaya alam wajah dengan hidayah. Kaya apa misalnya? Itu seorang yang kemudian ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui ini adalah di sisi Allah. Musibah itu Allah Subhanahu wa Taala yang menghendaki. Allah Subhanahu wa Taala, Allah Subhanahu wa Taala yang menetapkan. Kaya Allah, maka dia itu. Wajibnya dan musafir itu buah dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Taala. Tenang, ketika mengetahui segala sesuatu yang menjadi itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala 50,000 tahun sebelum diciptakan yang lahir dan bumi. Tidak akan luput dari dirinya sama sekali. Tidak akan kemudian diperkara tersebut berpindah kepada orang lain yang seharusnya dia yang mendapatkan itu, kemudian orang lain yang kemudian meminta untuk musibahnya. Tidak ada suatu musibah yang menimpanya pasti akan menimpanya dan tidak akan memberinya. Dan dari sisi yang lainnya, ketika dia memiliki keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Taala dan keimanan yang benar, keimanan yang kokoh, maka ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan dia berkata dalam perkataan yang sama, hal dari dia, ini dari sisi Allah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Taala, Allah yang menetapkan. Kalau bukan Allah, saya tidak mendapatkan keutamaan ini. Apakah kemudian itu keutamaan dari sisi ini agama seperti kenikmatan yang kita rasakan, kenikmatan Islam, kenikmatan iman. Lallallah, kalau berkata iman, mahkadainya, itu kata para sahabat. Lallallah, mahkadainya, wala tasaddaqna wala sallayna. Kalau bukan karena Allah, mahkadainya, tidak mungkin dia kami mendapatkan hidayah. Tidak akan kami sholat, tidak akan kami bersedekah, memberikan infak. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemudian dia sombong. Saya Islam karena pantas. Saya punya ilmu karena saya pantas. Saya berusaha, saya masuk pondok, saya kemudian belajar, saya mau menghafal, saya kemudian ini dan itu. Tidak seperti itu. Hadza min indillah. Maka perkataan soal yang mungkin terhadap takdir sama ketika mendapatkan musibah yang mengatakan ini dari Allah, ketika mengatakan atau mungkin mendapatkan kesalahan yang mengatakan ini itu dari Allah, sehingga dia antara dua perkara itu apa, ketika mendapatkan cobaan dia bersabar dan ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur karena dia tahu itu dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan inilah memang yang kemudian menjadi tujuan Allah Subhanahu wa Taala. Ketika Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan kepada manusia bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa Taala, supaya mereka mau bersyukur dan bersabar. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa yamdani min qawli anna Allaha." Tidaklah menimpa suatu musibah itu di muka bumi ini atau pada diri diri kalian kecuali dalam suatu kitab tertulis dalam sebelum kami menciptakannya, sebelum kami mewujudkannya, mewujudkan musibah tadi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semuanya seperti itu bagi Allah Subhanahu wa Taala dan mudah. Ini surat Al-Hadid ayat 22. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Taala berfirman pada ayat setelahnya, "Likaila ta'asau 'ala ma fatakum," supaya kalian kemudian tidak bersedih atas yang apa yang luput dari diri kalian. Yang sudah kalian usahakan kemudian luput dari diri kalian, padahal kalian betul-betul menginginkannya. Betul-betul sudah mengusahakan yang kemudian luput dari diri kalian. Ketika kalian mengetahui semua dari sisi Allah Subhanahu wa Taala musibah tersebut dari sisi Allah, la ta'asau. Kalian tidak akan kemudian terputus asa, kalian tidak akan bersedih dengan luputnya perkara kalian cintai tersebut. Wala tafrahu bima ataakum. Dan supaya kalian juga tidak senang dalam pengadaan sombong atas apa yang Allah Subhanahu wa Taala beri kepada kalian. Tadi kenapa? Karena dia tahu dari sisi Allah tidak sombong ya. Justru bersyukur. Maka itulah berbeda Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada para hamba-hambanya maksudnya sudah sombong ini. Dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka mendapatkan musibah, mereka tidak berputus asa, tidak bersedih, namun kemudian bersabar. Dan ketika kemudian mendapatkan kelebihan, tidak sombong, tapi justru bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah keadaan seorang mukmin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang juga mungkin pernah kita sampaikan. Aidah yang dikambil mukmin annahum kullahu khairun. Begitu menakjubkan kali seseorang yang beriman, bahwasanya urusan itu selalu baik baginya. Inna sholatahu, inna sholatahu sholat, syabat, apabila kemudian dia diminta oleh atau mendapatkan kesenangan itu, maka dia bersyukur, ini baik baginya. Wa inna sholatahu sholat, sholat, bagaimanakah. Dan apabila kemudian dia diminta oleh kemampuan, ditimpa oleh suatu perkara yang menyimpikan dirinya, dia bersabar, maka itu juga berbeda. Jadi kadang kita seperti sehari-hari, terkadang senang, terkadang sulit, ya. Ketika senang bersyukur, ketika tidak sulit bersabar, terus-terus seperti ini. Buat dari iman itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ketika seorang berjalan setiap hari seperti itu, maka dia tanya setiap harinya. Paling pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kain syukur dan bersabar. Antara syukur dan bersabar. Antara syukur dan bersabar, dan dua-duanya adalah kemudian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ada perkara yang ketiga, yang kemudian para ulama juga bertanya, yang bukan yang mengatakan Allah Ta'ala, yang masuk ke ada seorang hamba, karena dia mendapatkan kenikmatan dari begitu bersyukur, terkadang dia kemudian mendapatkan musibah, dia harus bersabar, dia untuk bersabar. Kemudian ada keadaan ketiga yang ada pada diri kita, kadang pada kehidupan kita sehari-hari itu apa? Terkadang kita berdosa, melakukan dosa. Maka yang di sini yang dituntut apa? Semoga bersabar. Apa yang dituntut? Apa yang diinginkan dari seorang hamba? Dan istighfar. Jadi bagi kita kalau kita dalam sehari-hari kesalahan yang terbuat adalah tiga perkara ini, bisa jadi kita mendapatkan kenikmatan dan kita kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lisan kita atau dalam perbuatan kita untuk mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesehatan kemudian dalam hati kita tapi musibah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dilipat musibah untuk kita bersabar dan terhadap kita kemudian terseret oleh hawa nafsu kita terjatuh kepada perbuatan dosa mengikuti bisikan syaitan maka segera kita dapat dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini, dalam hadis Jibril, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang datang Jibril, ketika menyebutkan iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau iman pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang kita dengar dari ayat ini wasallam, engkau beriman tentang takdir, terhadap takdir yang baik atau yang buruk. Takdir yang baik yaitu takdir yang kemudian sesuai dengan keinginan seorang hamba, seorang manusia. Kalau dia inginkan, dia mendapatkan manfaat dari takdir tersebut. Sebisal yang memiliki harta yang banyak daripada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menggunakan yang itu sesuai dengan keinginannya. Demikian pula ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ilmu duniawi, yang kemudian menjadikan dia dapat menjalani kehidupan ini di atas tujuan ilmu tersebut sehingga lebih yaitu apa bisa menjalankan yang baik dan juga bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik dan yang memiliki ilmu tentang dunianya. Kamu yang juga kesehatan, kamu yang juga keluarga, anak-anak itu semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala takdir yang baik. Bayangkan apabila kemudian seorang dalam keadaan ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang yang miskin satu-satunya, kemudian juga belum berkeluarga, masih bujang lama, bujang sampai tua misalnya, alat-alat berkeluarga tadi kamu miliknya. Ingat, kemudian takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak takdir yang kemudian disebutkan kebaikan ini, takdir yang baik. Yang tidak sesuai dengan keinginan seorang hamba. kita sih tidak sesuai dengan keinginan seorang manusia, tapi itu tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kondisinya yang menyebabkan sakit, musibah, dan semua satu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah sebagai kasihnya, insyaAllah, alhamdulillah, kita. Maka itu semua tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak harus mengimainya. Dan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap karenanya takdiran baik dari atas takdiran buruk. Ada satu tujuan karena seperti kan di baliknya, yaitu menguji manusia sebagai dunia bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 35, "Wa la yu'minu bi syarri wal khairi fitnah wa ilayhi turja'un." Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan musibah, misalnya berupa kefakiran, sakit, kehilangan keluarga, ada yang meninggal. Kami akan menguji kalian dengan keburukan, wasul khair, dan diuji dengan kebaikan. Ternyata kebaikan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang dikenal sebagai seorang yang kaya, seorang yang dikenal sebagai seorang yang memiliki kedudukan, memiliki kemudian juga keluarga dan anak yang banyak. Saya tidak dikenal sebagai seorang tersebut, tapi nanti juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dia mau bersyukur. Fitnah, sebagai fitnah itu apa? Wa ilaika turja'un. Kemudian Allah mengingatkan dan kepada kami lah kalian akan dikembalikan. Artinya kalian akan lihat balasan dari ujian ini. Apakah kemudian kalian berhasil melewati ujian ini dengan baik, diuji dengan musibah yang besar, diuji dengan kebaikan ujian ini masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus sebaliknya. Ketika diuji dengan musibah yang dengan tidak keluar dari kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu tidak diperbaiki, di luar semestinya jadi kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, wa ilaihi turja'un, dan kepada kalian kalian akan dikembalikan. Maka dalam perkara-perkara yang menyebabkan musibah, di baliknya terdapat hikmah berupa suatu yang baik, berupa suatu perkara yang merupakan maslahat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah musibah yang menimpa, musibah yang menimpa, bencana yang menimpa. Itu semua adalah kebenaran Allah dan dari kebaikan yang apa ini? Dalam Al-Qur'an menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa hadha al-fasad fi baqi al-bahri bima kasaba aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan ataupun di lautan, kerusakan di daratan dan bumi, kemudian juga gunung ratus atau kemudian sebagainya dan lain sebagainya. Walaupun dan di lautan tsunami, atau kemudian juga tidak adanya hasil laut dan lain sebagainya. Karena perusahaan tersebut di mana saya akan kain minas dikatakan apa yang dilakukan oleh negara manusia. Lihatnya bahwa Allah Taala yang adil supaya Allah Subhanahu wa Taala memberikan atau merasakan kepada mereka, menjadikan mereka merasakan sebagai mereka mereka lakukan dosa-dosa mereka. Ini dikatakan dosa-dosa manusia pada rencana tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dari pada rencana ini? La'allahum yarji'un, supaya mereka mampu rujuk, supaya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuannya. Maka adanya musibah yang menimpa bangsa Indonesia ini dan lain-lainnya supaya kita bertobat. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hikmah dari takdir yang terlihat yang buruk. Tapi kemudian apa? Sebetulnya yang diinginkan tentang yang baik. Dan yang kita dibalikkan tentang yang baik. Untuk kemudian kita sadar bahwa yang diinginkan itu terlalu banyak dosa. Kita harus kembali kepada Allah. Kita harus kemudian mulai kembali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang kita dibalikkan untuk kita kerjakan. Dan kita harus tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tahu itu? Ada suatu perkara yang masih kita kerjakan dengan kita kerjakan mengatakannya. Supaya kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal tersebut. Ini hikmah di balik musibah. Hikmah di balik kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ya, dari sisi manusia yang buruk. Namun kemudian di sana ada hadis yang lainnya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selain beliau rahimahullah taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syarru laisa ilaik. Keburukan adalah bukan kepadamu. Itu bukan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keburukan yang tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian menggabungkannya pada kita? Bosan Rasulullah SAW mengatakan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Sedangkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah berkata, kesyaitan dari sekian keburukan itu tidak kemudian digunakan dan jadi satu dan Rasulullah SAW mengatakan. Maka jawaban yang dimaksud oleh Rasulullah SAW keburukan dan kejahatan dan dikembalikan dan disadarkan oleh Allah. Ini bukan yang murni bukan. Tidak ada dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan sesuatu yang murni bukan. Tidak ada. Tidak ada yang seperti ini. Dan kita sebutkan pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Maka tidak ada kedudukan yang murni yang kemudian di disukakan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan ada kebaikan di baliknya, ada kebaikan di baliknya. Dan dari sisi yang lainnya bahwasanya keburukan yang menimpa seorang hamba itu sebetulnya akan kebaikan baginya apabila dia bersama dengan diri dan apabila dia bersama itu suatu kebaikan bagi dia. Sebagaimana yang disebutkan tadi ya, bahwasanya seorang mukmin itu apabila ditimpa musibah maka dia bersama, maka itu kebaikan baginya. Tapi kemudian ada yang bersama dan tidak, ada yang bersama dan tidak. Dan kemudian dari sisi yang lainnya lagi, bahwasanya keburukan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam ini, bahwasanya keburukan yang baik dan yang buruk itu dilihat dari sudut pandang dan kacamata manusia, dilihat dari sudut pandang dan kacamata manusia, dari sisi suatu yang kita terima tersebut, bukan dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkalkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Kata-kata itu berlindung kepada Rabbul Falaq, Rabbul Falaq, itu Allah sebut min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diciptakan oleh Allah itu yang kemudian memiliki kejelekan. Itu yang memiliki kejelekan. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau itu adalah kejelekannya, bisa lah. Itu adalah kejelekan makhluk untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejelekan makhluk untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari sisi perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sesuatu baik. Karena dibaliknya mengandung hikmah. Dibaliknya mengandung hikmah. Maka yang bilang bagaimana kita bisa memahami dua hal yang sangat berbeda. Kalau sebetulnya apa yang dilihat dari sudut pandang yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama jelas. Keburukan itu ada saudara kami. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Taala bukan kemudian dalam ketika Allah Subhanahu wa Taala takdir posisi tentang dia itu lebih tentang dia itu lebih. Namun apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Taala ini bisa jadi buruk dari sudut pandang dan bagaimana manusia yang kemudian pihaknya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kami terjadikan dan masuk di pada sebabnya akan datang. Bila dihari Allah. Assalamualaikum.